warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sambil bernyanyi biar cepat hafal dan pintar. Mari kita mulai dengan menghafal huruf hijaiyah.